Kita lanjutkan daurah syarah al-muqaddimah al-jurmiyah, pertemuan yang ke-7, sesi yang kedua. Kita masuk pada halaman 44 dan ini masih bab yang sama ya. Jadi babul fa'il. Di mana fa'il itu apa? Mas Soleh, tadi fa'il itu apa? Isim yang terletak setelah khobar. Khobar khabur apa khobar, khobarnya sudah pada ngantuk. Mas. Ayo mencari keamanan. Ayo, kok mencari ketenangan. Ayo. Barakallahu fikum. Fa'il tadi apa Mas Soleh? Ayo, isim yang terletak setelah fi'il. Nah sekarang Mas Ded, berikan contohnya Mas Ded. Fa'il dalam jumlah apa? Hah? Apa maksud? Contoh bahasa Arabnya fa'il. Dan jangan katakan fa'il. Fa'il. Apa maksud? Qama Zaidun. Aywa, Hasan. Zaidun di situ sebagai apa? Hah? Bagi isim. Yo isim, isim apa? Jangan isim-isimi lo. Isim maf'ul. Isim marfu. Oh menegui. Apa? Isim apa? Isim marfu'un. Ini memang harus segera dinikahkan ini. Aduh, sedih. Piye iki? Kok jadinya seperti kaya ngene. Kurang fokus, kurang minum. Hah? Ayo fa'il. Jadi tadi nyebut fa'il kok isi marfu. Antum kalau salah terus namanya ngisim-ngisimi. Ayo. Khair insyaallah. Allah barik. Zadakumullah hirsan. Nah. Tadi kita sampai pada fa'il. Dan di sini disebutkan qala syarih wafaqahullah. Tapi yang musonafnya sudah ada. شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعة الأسماء واحدا واحدا وابتدأ بأولها وهو فاعل فعرفه بقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو مبني على ثلاثة أصول. Penulis رحمه الله menjelaskan dirofakannya isim-isim satu persatu. Isim-isim maksudnya di sini apa nih? Marfu'atil asma' 7. Nah, sebutkan lagi Mas Mustafa. Sebutkan 7. 7 gitu ya. Sebutkanlah 7. Ayo Mas Mustafa. Apakah engkau terbenam dengan sayur tadi, terong, al terong, Nah, suruh ngulang lagi kan, bingung lagi kan. Ternyata setelah makan berbeda. Itu makan yang tidak ada micinnya loh. Apalagi kalau ada micinnya, wah tambah. Mas Son, ingat gak? Panah terus Ustaz, boleh aneh. Ayo, terus. Ya. Ayo, terus. Terus. Rafi. Oh, marfu'i. Ayo. Apa? Tabi' li. Ayo. Tuh. Apa yang dilakukan Mas Soni masih malu-malu lihat. Enggak apa-apa. Di situ ada usaha. Di situ ada usaha. Tapi kalau kemudian antum lupa sama sekali, itu bahaya. Wah, enggak ingat ya, Ustaz. Enggak ingat, nah itu bahaya. Mungkin perlu antum kasih kerong lagi. Ayo, barakallahu fikum. Antum. Nah, sebutannya marfu'atin wahidan-wahidan. Maksudnya nanti akan dioncei. Akan dikupas satu persatu. Dari tujuh tadi akan dikupas satu per persatu. Wabtada bi awwaliha, dan penulis memulai dengan yang pertama kali apa? Fa'il. Fa'arafahu biqoulihi, dan beliau mendefinisikan dengan perkataannya huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Dia fa'il itu adalah isim marfu. Isim marfu. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya ada fi'ilnya. Jadi kalau misalnya sebutin fa'il, maka harus ada fi'ilnya dulu baru fa'il. Fi'il, fa'il, fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Sekarang metode antum sebutkan. Mas Mustafa dan yang lainnya. Fi'il, fa'il, fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Tiga kali. Yuk. Ayo. Dan. Semoga Allah saja mengekalkan apa yang antum hafalkan. Nah, yubayyinu marfu' ayo, fa'il. Fa'arafahu biqoulihi wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa mabniun ala salafi usulin. Dia dianggap mabni berdasarkan tiga landasan. Dia maksudnya mabni. Fa'il itu sebenarnya bukan mabni, tapi maksudnya di sini hukum fa'ilnya akan tetap seperti itu ada tiga. Paham ya misi? Mabninya adalah hukumnya, bukan kaitannya dengan harokatnya. Antum ingat di situ. Al-awwalu annahu ismun. Yang pertama, hukumnya. Ya, hukum fa'il. Berdasarkan tiga landasan. Yang pertama adalah ismun fa'il. Jadi yang pertama, di situ, dia itu adalah isim. Maka tidak masuk, termasuk fi'il dan huruf. Jadi fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi fa'il. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, wasani annahu marfu'un fala yakunu mansuban wala mahfudhan. Kedua, dia harus marfu dan tidak boleh dinasabkan, dikhafatkan. Ya. Sehingga di situ apa? Harus apa? Marfu. Harus marfu dan tidak boleh dinasabkan dan tidak boleh dikhafatkan. Kemudian wasalisu yang tiga. Yang ketiga, antum lihat. Yang ketiga, wasalithu anna fi'lahu yudkaru qablahu ay yataqaddamahu fi'lun taqulihi insyaallah. Komputer ini sudah mulai capek. Padahal belum makan terong ya. Kau lihi sebagaimana firman Allah Ta'ala yauma yakumun nasu di surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma hari yakumu manusia itu berdiri. An-nasu manusia. Fan-nasu nasu di sini fa'ilun. Taqaddamahu fi'luhu. Yang didahului dengan oleh fi'ilnya. Letaknya, karena letaknya didahului oleh fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Yakum. Apa? Yakum. Mana mas? Halaman berapa? 4. Qaulillahi ta'ala. Aywan. Boleh. Cekul hayat. Kita rubah. Harus sesuai dengan keontentikan. Qaulillahi ta'ala. San. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Ini firman Allah Ta'ala. An-nas di sini sebagai fa'il karena letaknya didahului oleh fi'il. Nah, paham sampai di sini? Ada yang mau tanya kan? Lanjut. Fa'in dukira fi'luhu ba'dahu kana mubtada'an la fa'ilan 'alal mukhtari. Nahwu qawlihi ta'ala wallahu yuridu. An-Nisa ayat 27, fal ismul ahsanu Allahu ismun marfu'un 'ala annahu mubtada'un. Antum lihat di sini. Fa'in dukira, apabila disebutkan fi'ilnya ba'dahu, fi'ilnya itu diletakkan setelah fa'il. Fi'ilnya diletakkan apa? Setelah fa'il. Fi'ilnya diletakkan setelah fa'il, maka dia menjadi mubtada. Ya, mubtada itu apa? Kita kasih isim yang terletak di awal kalimat. Bukan sebagai fa'il. Sebagaimana tadi Anda jelaskan apa? Qoma ar-raju, qoma al-mudarrisu, al-mudarrisu qoma. Ya. Dana hilangkan tadi. Kemudian ini fal ismul ahsanu, nama yang terbaik. Mungkin di sini sebutannya ahsan ini kurang kuat dibandingkan husna. Husna itu adalah afdalul hasan, a'laul hasan. Kenapa disebutkan bukan asmaul ahsan tapi asmaul husna? Karena husna itu tingkatan terbaik yang tidak ada setelahnya, itu yang terbaik. Itu yang paling mentok, Mas. Makanya disebutkan asmaul husna wa laisa asmaul ahsan. Nah, di sini fal ismul ahsanu Allahu, maksudnya di sini isim yang terbaik di sini adalah Allah, adalah ya. Kalau lebih enak lagi ketika disebut apa? Lafzul jalalah fi apa? Lafzul jalalah annahu ismun marfu'un 'ala annahu mubtada'un. Lafzul jalalah wa huwa ismun marfu'un 'ala annahu mubtada'un. Itu seperti itu. Itu lebih komplit, tapi terkadang menyebutkan di sini sebagai apa? Ismun marfu'un. Kata benda apa? Yang dirofakkan ala annahu mubtada. karena dia itu fungsinya sebagai apa? Mubtada, termasuk mubtada. Ya, karena dia itu mubtada. Kemudian wa qawluhu fi haddil fa'ili, dan perkataannya dalam batasan definisi fa'il, al-marfu'u, al-marfu' yang dirofakkan, ya, maksudnya di sini yang dirofakkan, min dzikril hukmi, ya, min dzikril hukmi fi haqiqati syai'i, fa inna hukmal fa'ili ar-raf'u, yaitu termasuk menyebutkan hukum dalam hakikatnya sesuatu. Maksudnya di sini adalah, ya, fi dzikril hukmi fi haqiqati syai', menyebutkan hukum, ya, dalam hakikatnya sesuatu. Maksudnya apa di sini? Tadi Mas, kuncinya kunci, intinya inti, bahwasanya namanya fa'il itu harus rofa. Tidak ada namanya fa'il apa? Mansub atau majrur, tidak ada. Sekarang ada pertanyaan, mungkinkah fa'il itu majzum? Kit, omong kit, alasan ini. Hah? Simai. Ahlan wa sahlan Pak Budi. Pak Budi, apa mungkin? Ush. Langsung. Langsung. Ya. Mungkin ditanya Pak Budi? Ayo, Allahumma barik, ahlan wa sahlan. Pak Budi, apakah mungkin fa'il itu majzum? Sekarang sebelum ke situ, fa'il itu apa Pak Budi? Ya, fa'il subjek, aywa. Posisinya gimana itu Pak? Sebelum fi'il atau setelah fi'il? Atau sebelumnya, setelahnya fi'il? Hah? Letaknya sebelum fi'il. Jadi fi'ilnya gimana? Misalnya, anak kasih contoh Pak. Oma Zaidun, telah berdiri Zaidun, atau Zaidun koma. Yang pertama atau yang kedua? Kok bisa? Katanya tadi fiilnya lebih dulu. Ya, barakallahu fiik. Jadi beliau pernah menghafal itu, tapi ya seperti itu. Hilang dengan adanya, ya, tekanan-tekanan. Tapi balik lagi karena tekanan-tekanan pula. Jadi Allahumma barik, ahsantum. Jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Antum yang ngantuk bisa ngerasain ini. Hah? Kan Mas. Airmu. Ini airmu. Air jeruk, Mas. Kan tadi kan Mas Ahmad jeruknya kan. Ahmad jeruknya. Apa? Nah, sekarang ini tadi menjelaskan dzikril hukmi fi haqiqati syai', intinya inti, menjelaskan tentang, menyebutkan tentang hukum yang berkaitan dengan hakikatnya sesuatu. Hakikatnya sesuatu, fa'ilnya itu hakikatnya rofa, apa dom, didomahkan, ya, sehingga apa, fa'inna hukmal fa'ili ar-rafu. Antum ingat, jadi hukmah di sini kaitannya dengan apa? Dzikril hukmi. Ai dzikri hukmal fa'ili. Karena sebutannya ini adalah marfu. Kenapa disebutkan haddil fa'il? Batasannya fa'il ini dia harus marfu. Sehingga marfu di sini adalah kuncinya, kunci untuk fa'il. Harus marfu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah. Ya. Ewa. Marfu itu ya. Marfu ala wazan maf'ul. Rafa' ala wazan fa. Itu dia masdar, itu raf. Raf'un. Dan marfu'un itu artinya yang dirafa'kan. Rafa' itu rafa'. Jadi rafa'a yarfa'u, irfa'. Angkat. Maksudnya diangkat apa? Dhammah. Ya, alamat. Jadi ketika diangkat, tuh angkat terus nabrak nih, ngelengkung ya. Nah, jadi dhammah. Ya enggak? Cocokologi. Sama halnya. Waktu itu ana memberikan inisial apa? Naum. An-naumu itu ala wazan apa? Na-wa-ma. Na-wa-ma. Nun, wawu, mim. Ya. Tapi dia menjadi apa? Naumun. Naumun. Wawu itu melungker, mas. Wawu itu melungker. Makanya hasil ketika antum itu maksa terus tuan begadang atau kerja terus, nanti gampang ker, terutama suruh ngaji itu kerjanya ngelungker. Tapi dia nggak berani kalau ada bosnya, ada ininya, cek ustad, cek tak turun sih. Itu berani. Tapi ketika ada yang di kantornya, ya, bahkan pagi berani nggak? Ada komandan ngantuk gitu? Berani terpaksa. Lambat. Ya. Lanjut lagi. Wa min qawaidil hududi. Ya, termasuk kaidah dari batasan. Anna ahkama la tudkhalu fiha. Anna al ahkama la tudkhalu fiha. Ya. Halaman 45. Ya. La tudkhalu fiha wa hadha mimma tarada wuqu'uhu fi al-muqaddimatil al-jurramiyati wal jadatu takhlisuhu minha fi kulli haddin min hududiha li'anna al-ahkama hiya al-atharu al-muta'alliqatu bitilkal haqa'iki al-mahdudati ay al-mubayyanu hadduha. Nah, di sini kita terjemahkan bareng-bareng. Ternyata apa darurat belum dapat ana terjemahkan. Jadi gini. Wa min qawaidil hududi, dan yang termasuk kaidah batasan. Ya, batasan definisi. Itu bahwasannya berbagai macam hukum tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi, dan ini yang terjadi pada al-Muqaddimah al-Jurumiyah, kitab Al-Muqaddimah Al-Adjurqomiyah. Wal-Jadatu, ya, dan yang Al-Jaddah apa Al-Jaddah? Al-Jaddah apa mas? Makanya Jadda itu jadi jadid. Jadda ya jaddu. Dan yang bagus baik adalah apa? Takhlisuhu minha, ya, penyaringan, pemurnian darinya di setiap penyaringan darinya, maksudnya penyaringan dari berbagai kaidah, ya, di setiap haddin min hududiha, di setiap definisi, batasan definisi. Ini juga A-nya sudah mulai angel, Mas Bung. Qadar al-safat. Haddin di setiap batasan dari setiap batasan dari berbagai batasan definisinya. Karena sesungguhnya hukum adalah pengaruh. Asar al-asaru, pengaruh yang melekat. Bitilkal haqa'ik, melekat pada hakikat sesuatu yang dibatasi tersebut, yaitu al-mubayyanu hadduha, yang bisa dijelaskan batasannya. Lalu umat para, jadi gini gampangnya, antum kalau pusing, ya, pertama ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini ada fawaid bagus sekali. Begini. Ini fawaidnya dari Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr. Tadi malam, ya, tadi malam kita dengarkan. عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب. اسمعوا الآن السؤال الذي وجه لابن تيمية وجوابه عليه. سئل الشيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال، وما العمل في من غلب عليه الكسل، وما الطريق إلى التوفيق، وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة، إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام الادكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل، غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران، إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران، هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان، ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكل بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه الآن السؤال، الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت هواتي ونافع جدا. نعم. أجاب رضي الله عنه، دواء الالتجاء إلى الله تعالى، ودواء التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، ويتوخى الدعاء في مضام الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة. إقامته وفي سجوده وفي أدبار الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجر مسمى، وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرف له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين، ولتكن فجيرانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يكفر من أن ثبت الحديث أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابل الأهوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسأل من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر. Ya, siapa yang bisa? Asal man, yuk. Halo Mbak. Jadi, ya, saya menyebutkan tadi ada yang bertanya kepada Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah meninggal tahun berapa? Ayuhasan, Allah balik. 728. Beliau ditanya, obatnya bagi orang yang sering bingung, merasakan kebosanan, merasakan kemalasan, melakukan sesuatu kemudian dia bimbang, melakukan ini dan itu kemudian dia linglung, tidak semangat. Dia berusaha memahami tapi tidak bisa, seolah-olah semuanya mentok. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi yang seperti itu? Kemudian Syekhul Islam Taimiyah menjawab di situ, ini ringkasnya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza Wajalla di setiap sujud, di setiap waktu-waktu yang mustajab, ketika malam, ketika sepertiga malam yang terakhir, itu berdoa. Begitu juga doa-doa di waktu-waktu mustajab yang lainnya, di antara adzan dan iqamah, kemudian di waktu-waktu yang lainnya tadi disebutkan. Begitu juga beristighfar, banyak istighfar, banyak beristighfar, karena terkadang ya, ini yang bisa difahami dari istighfar adalah orang tercegah dari kebaikan karena dia kurang beristighfar. Dosa-dosa itu menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Salah-salah maaf ya. Dosa-dosa itu menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Makanya ini adalah faedah dari istighfar. Begitu pula ketika dia mengalami sesuatu yang menjenuhkan dan tidak bisa dia fahami, hendaknya dia memperbanyak perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Apa sampai di sini? Luk, luk, luk, luk, look at me, please. Jadi maksudnya, ketika antum mendapati paragraf ini kok sulit sekali Ustaz, apa fahamnya? Antum bisa mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Sehingga terkadang ketika antum ikut daurah, antum apa? Ngantuk. Apakah itu bisa jadi akibat ngantuknya itu karena kelalaian-kelalaian yang dilakukan atau doa-doa yang kurang gigih? Doa-doa yang kurang gigih. Kenapa? Doanya hanya sporot. Jadi sujudnya cepat. Ini yang antum harus pahami. Kenapa terkadang orang itu pintar, tapi ketika untuk memahami sesuatu dia sulit. Ustaz, dia IPK-nya besar loh, gede loh, dan seterusnya. Tapi begitu menghafal sesuatu, zonk, nol, besar. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukannya ada dosa-dosa yang menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Antum fahami sekarang. Makanya berulang kali, kalau ada yang ngantuk, ana tegur. Kenapa? Karena ana sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan antum, bukan. Jadi kalau misalnya ditegur, alhamdulillah, jazakallahu khairan ustaz, bukan ustaz. Jadi jangan salah kaprah tentang masalah itu. Begitu juga ada kopi, ada yang lainnya dan seterusnya. Itu subhanallah, itu nikmat Allah azza wajalla yang sangat besar. Sekian banyak antum yang tetap diberikan istiqomah. Tetapi ana tetap enggak paham. Sabar, la haula wala quwata illa billah. Hasan tuh. Ana nukilkan itu karena tadi malam ana dapat postingan itu. Kajian apa nasihat dari Syekh Abdul Razak dan sepertinya cocok buat antum sekarang. Sehingga ana memaksakan untuk memasukkan itu ke sini. Tapi semoga itu juga bermanfaat. Pertama buat ana diri dan juga buat antum semua. Ini belum selesai, Pak. Kalau antum tanya, iya wis, apa? Insyaallah. Pertanyaannya lombari. Allah. Pertanyaan Pak Hadiono bisa dijawab dengan satu kajian. Satu kajian full tentang masalah itu. Tapi sesungguhnya ada bentuk yang bisa dicoba untuk menjawabnya. Anak pertama katakan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah jawaban untuk pertanyaan Pak Hadiono, bagaimana doanya orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang belum terbetik darinya untuk melakukan doa. Antum fahami di situ bahwa sesungguhnya doa itu adalah bagian dari takdir, Mas. La yaruddu qada' illa bidu'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Nah, di situ kaitannya, kok doa itu, kok takdir itu dibantah dengan doa, bagaimana itu Ustaz? Sedangkan Allah itu apa? Dan maut itu la tata'akhir wa la tataqaddam. Maut itu tidak diakhirkan maupun dimajukan. Tidak bisa. Kalau sudah mati, mati. Nah, bagaimana kaitannya dengan takdir seperti itu? Nah, itu dijelaskan para ulama bahwasanya la yaruddu qada illa bidu'a, maksudnya ai la yaruddu al-qada illa biqada'ihi fitashhili bidu'a. Yani dia tidak bisa menolak takdir kecuali dengan takdir di mana dia dimudahkan untuk dia berdoa. Sehingga kemudahan kita untuk berdoa itu adalah bagian dari takdir. Paham enggak di sini? Sehingga takdir membantah takdir sak pas, Mas. Bisa dengan izin Allah azza wajalla. Sehingga antum bisa lihat berapa banyak orang itu punya titel banyak, tapi untuk suruh menghafal, suruh membaca Al-Quran pun pelu. Apakah dia itu tidak malu dengan titelnya atau pangkatnya yang dipundak? Itu bukan jaminan. Karena takdir dia itu bisa melakukan ibadah dan seterusnya, semuanya adalah takdir pula. Dia bisa berdoa, takdir. Sebagaimana antum kita di sini, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk istiqomah. Ya, dorohnya panjang banget, Ustaz. Udah gak ngerti-ngerti, capek lagi. PR lagi. Gak boleh tidur lagi. Wah, pokoknya macam-macam. Tapi di situ semuanya kaitannya dengan apa yang kita fahami di sini adalah tidak ada orang yang bisa melakukan satu kebaikan pun kecuali dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kehendak Allah Azza wa Jalla itu bagian dari takdir. Sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang di terminal atau di diskotik atau tempat-tempat yang situ ada maksiatnya, ya, maka apa yang dilakukan? Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya antum yang sudah dipilih. Dan kenapa ketika ada orang yang ditimpa musibah kita diminta untuk berdoa? Alhamdulillahi afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillahilladzi afani, yang telah menjaga. Ya, alhamdulillah afani mimabtalahu bihi, dari apa-apa yang dia ditimpa musibah. Wa faddalani, dan memberikan keutamaan kepadaku. Mimman khalaqa tafdila, dari kebanyakan makhluk Allah yang Allah ciptakan. Mana terongnya? Berasa? Jangan salahkan terong. Terong itu makhluk Allah. Kok antum menyalahkan terong? Allahu Akbar. Gak seperti itu. Makanya antum ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bisa jadi antum tidak akan kuasa menahan kantuknya dari terong. Tapi ketika antum itu bersemangat dan menyerahkan kepada Allah Azza, Allah akan berikan tenaga, energi lagi. Bisa jadi ketika antum ambil wudu atau ketika antum setelah minum kopi atau antum itu ngelihat, ya, minta dimarahi oleh ana gitu kan. Jadi lombar. Kita lanjutkan. Jelas, Pak ya? Lombar. Santum. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan. Fahina idin kana yambagi an yakula huwa al-ismul madkuru qablahu fi'luhu duna dhikril hukmi 'ala al-fa'ili bi annahu marfu'un. Nah, di sini jelaskan. Maksudnya di sini Syekh ingin menunjukkan ada sesuatu yang harus diluruskan di sini. Maka ya, dengan atau maka ya, karena yang bagi maka selayaknya ya itu anyakula, ya anyakula, maksudnya anyakula di sini siapa fa'ilnya? Fahina kana yambagi an yakula huwa al-ismul madkuru qablahu fi'luhu, maksudnya selayaknya penulis, mas, atau sebaiknya. Kalau selayaknya kayak enggak layak ya. Penulis rahimahullah ya untuk mengucapkan, mengatakan apa? Dia adalah ya, fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya, ya disebutkan fi'il sebelumnya ada fi'ilnya. Atau gimana nih? Nah, yang disebutkan fi'il sebelumnya. Sebutkan fi'il sebelumnya. Sebelumnya fi'il juga bisa. Tapi disebutkan ya bisa lah. Orang Indonesia berdoa bebas lah, bebas. Yang penting antum paham. Kayak misalnya gini, kayak gini-gini. Ana berikan pemahaman seperti ini. Ya. Ini ana jual donat. Tapi yang di tangan ana ini remote. Misalnya apa? Donat 10.000. Tapi yang dipajang di sini remote. Berarti yang dijual apa? Remote, Mas. Karena yang depan antum remote. Hanya tulisannya saja salah. Sama-sama paham. Paham enggak maksudnya? Sama halnya sekarang misalnya di sini ya, tadi disebutkan apa? Tentang daurah syarah ya Muqaddimah Jurumiyah. Tapi yang dipelajari di sini ada akidah, ada nikah, ada ya macam-macam. Terong juga tuh. Maksudnya apa? Di situ yang antum harus pahami bukan melihat dohirnya, tapi hakikatnya, Mas. Hakikatnya yang ada itu. Walaupun tertulis di situ apa? Donat, tapi yang dijual remote. Maka jadi itu remote. Donatnya remote. Paham sampai di sini? Taruhlah misalnya ada pinggir jalan itu kan. Jual duku Palembang. Tapi di atasnya rambutan. Antum tetap mau beli atau tidak? Ya karena antum bisa melihat itu rambutan. Hakikatnya itu rambutan, bukan duku. Maksudnya seperti itu, Mas. Maksudnya seperti itu. Jadi ini sebaiknya mengatakan fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'il. Nah, tanpa menyebutkan apa hukum terhadap fi'il fa'il bahwasannya dia harus marfu. Paham enggak maksudnya di sini? Kita kembali lagi sini. Ini Mas. Antum kalau bingung, kita nyari bingungnya sebelah mana. Kita tadi lihat nih. Ini Syekh Saleh Al-Utsaimin Hafidzallah mengatakan seperti ini ya. Nah, kuning, jangan sama. Wal ismul madkuru qablahu fi'luhu. Nah, antum lihat di sini wal ismul madkuru qablahu fi'luhu. Kita lihat di definisi di atas berarti. Di atas. Nah, al ismul marfu'u al madkuru qablahu fi'luhu. Ada yang beda atau tidak? Apa ada tulisan marfu'nya? Paham enggak? Ada tulisan marfu'nya. Ketika beliau menyebutkan marfu' di awal, maka itu mahdud. Dibatasi bahwasanya itu harus marfu'. Ya. Ini ana sebutkan di sini, kopikan. Kita kopikan biar antum tidak ngantuk. Nah, kita kopikan perkataannya tadi gimana? Seperti ini, Mas. Suf, antum lihat. Al ismul madkuru qablahu fi'luhu. Al ismul marfu'u madkuru qablahu fi'luhu. Tanpa apa? Duna dzikril hukmi ala fa'il bi annahu marfu'un. Paham enggak bedanya? Paham? Ya, tidak ada marfu'. Ya, karena sudah jelas itu marfu'. Paham enggak di sini? Jadi kaitannya dengan apa? Ketika antum itu memahami kontekstual yang dijabarkan di situ, jabarkan satu-satu. Sebagaimana metodenya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau sering membatasi batasan-batasan itu dan dikupas seolah-olah mengupas bawang merah, koncei kulitnya, sampai intinya. Setelah intinya, ya, kalau jamin hada takrif bla bla bla, sebutkan yang bukan termasuk definisi ini. Sehingga antum faham betul apa yang diinginkan oleh penulis di situ. Paham enggak di sini? Nah, ini termasuk bagaimana kritisnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah terhadap apa yang ditulis oleh Ibnu Ajurram rahimahullah. Paham enggak di sini? Jadi ana tuliskan di sini biar antum jadi paham ya. Karena kalau enggak ditulis seperti ini akhirnya menjadi ya. Di sini aslinya di ana biar asli. Itu karena apa? Karena begitu banyak telur asin yang tidak asli. Hanya mong satu ya. Nah, ini aslinya. Aslinya maksudnya di sini perkataannya siapa? Al-Ajurran. Aslinya dari perkataan Ibnu Ajurran. Rahimahullah. Nah ya. Jadi fa'ilnya adalah isim yang disebutkan sebelum fi'il tanpa menyebutkan hukum terhadap fa'il. Maka disebutkan apa? Fahina idin kana yang bagi an yakula. Maka ana sebutkan tadi ini sebagai saran dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah terhadap apa yang ditulis oleh Ibnu Ajurran. Wa awdahu min hada wa aslamu an yuqal al-fa'ilu wal ismu alladhi qama bihi al-fi'lu aw ta'allaqa bihi. Nah, ini jelaskan di sini. Dan yang lebih jelas dari definisi ini dan yang lebih selamat hendaknya dikatakan apa? Fa'il adalah isim yang qoma bihi al-fi'lu. Fa'il adalah isim yang melakukan pekerjaan, yang melakukan suatu pekerjaan atau yang berkaitan dengan dunia. Ya, Mas Wakidi, walaupun engkau duduk di hadapanku, aku melihat kepalamu melenggak-lenggok atas dan bawah. Ya. Selamatkanlah. Minumlah kopi pada tempatnya. Enggak tahu, Kit. Jeluk lu, Kit. Ayo, lanjut. Kemudian enggak, ini sebutannya sudah qoblah wa fi'lu wa. Nek setelah itu wong Indonesia pahami ngono. Kita menerjemahkan ya seperti itu dohirnya, Mas. Ya, dohirnya maknanya seperti itu, setelah fi'il. Maka antum jadi lebih mudah. Cuman ana di situ mengambil yang selamat, itu dohirnya seperti itu. Makanya tadi ana katakan apa? Kunci kan, ana sebutkan tadi kunci. Kuncinya fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Itu kunci, sudah. Ya, tapi ana enggak masukin di sini. Karena ini perkataan orang-orang yang besar. Siapa ana? Ya, itulah maksudnya. Paham enggak? Ya. Yo, ini nek ben foto nganu lah gini. Tak tulis gini. Ah. Jelaskan batasannya isim. Baik, gini. Artinya Pak, artinya terletak isim yang terletak setelah toh sana. Oke. Tak kurung. Yo. Yang ngono kuwi nek menghadapi asalman harus melegakan. Allahumma barik. Ya. Ini artinya itu maksudnya semua yang dikurung tambahan yang bukan dari penulis atau syekh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang mana, Pak? Ya, enggak, Pak. Sama. Sebelumnya harus ada fiil. Maksudnya gini. Mana tadi? Nah, sekarang coba Pak Hadiono dibaca. Fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'il. Disebutkan sebelumnya harus ada fi'il. Nah, ini kalau misalnya ini tulis harus ada fi'il. Nah, lebih bulat toh. Jadi fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya harus ada fi'il. Sama kan? Ya. Kalau tidak adanya, maka beda. Ya, yang penting kan faham. Nah, itu. Pagi sudah ngajak makan tengkleng lagi. Contohnya qauluka, perkataanmu shadaqa Zaidun, telah benar Zaid. Maka Zaid di sini apa? Sebagai fa'il qama bihil fi'lu, yang mengerjakan pekerjaan apa? Yang mengerjakan suatu pekerjaan. Fi'lu. Hati-hati Mas ya. Tumpah ganti karpet. Karena tidak ada yang berani meminum sebagaimana antum minum. Nah, di sini contohnya perkataanmu telah benar Zaid. Maka Zaid adalah sebagai fa'il yang mengerjakan suatu pekerjaan. Itu apa? Benar atau jujur? Pekerjaan. Benar. Nah, wa qauluka mata Zaidun, dan ya, perkataanmu telah mati Zaid. Maka Zaid adalah sebagai fa'il yang berkaitan dengan fi'il. Itu yang berkaitan dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Mati. Karena mati bukan dilakukan sendiri kan? Allah yang melakukannya. Paham enggak? Mati tidak bisa dilakukan sendiri. Paham? Tapi yang mengenai perbuatan mati itu dia fa'il. Paham? Apa? Jadi gini. Mata Zaidun. Mata itu mati kan? Nah, mati itu sesungguhnya yang matikan Allah Azza wa Jalla. Tapi makna dari mati itu tidak butuhkan maf'ul, tidak butuhkan objek. Dia hanya siapa yang mati? Yang mati fulan. Bukan siapa yang mematikan kan? Paham enggak? Maka disebutkan di situ apa? Sebagai fa'il. Maka fa'il itu adalah yang berkaitan dengan fi'ilnya. Karena yang mati itu berkaitan dengan apa? Zaid tadi berkaitan dengan apa? Mata. Fi'ilnya mati. Paham? Maka fa'il dia berkaitan dengan fi'il, yaitu mati. Itu mati. Paham ya? Nah, sekarang summa ja'al al-musannifu al-fa'il ya, al-fa'ila kismaini ad-dhahiru wal-mudmiru. Ya. Kemudian penulis menjadikan fa'il menjadi dua bagian. Fa'il yang zahir nampak, fa'il yang berupa dhamir, implisit. Implisit itu maksudnya apa? Ada kata gantinya. Dhamir. Paham enggak ini? Nah, fa dhahiru madalla ala musammahu bila qaidin. Fawal mubayyanu wadihu. Zahir fa'il, zahir maksudnya gitu adalah apa yang menunjukkan musammahu, apa yang menunjukkan, apa yang menunjukkan atas, apa yang menunjukkan atas musammahu, atas yang disebut tanpa ada faktor pengikat, maka dia bahwa maka dia mubayyanul wadihu, ya bisa dijelaskan dan lagi jelas. Bisa dijelaskan lagi jelas, paham enggak maksudnya? Al-mubayyanu bisa dijelaskan, wadihu jelas. Artinya apa? Kalau memang tidak tahu maka dijelaskan. Tapi kalau dia sudah tahu maka dia sudah jelas. Paham? Maka disebut fadhahir madalla ala musammahu bila qaidin. Yang disebut tanpa ada faktor pengingat. Misalnya apa? Zahirnya. Zahirnya misalnya Ahmadu. Zahir fa'il dia. Qama Ahmadu. Ya, itu maka zahir. Ana kasih contoh di sini. Ya nanti ada catatannya. Wal mudmiru, mudmir lafdun yadullu ala al-mutakallimin nahwu ana au mukhatabin nahwu anta au ghaibin nahwu huwa wa saqa amsalata adh-dhahiri fal fa'ilu fiha jami'an ismun dhahirun zaidun wa zaidani ila akhiri ma dhakara. Nah, di sini fa'il mudmir, mudmir lafaz yang menunjukkan pada apa? Mutakallim yang berbicara. Contohnya lafat, ini maksudnya adalah kata ganti pada yang berbicara. Contohnya apa? Ana, aku, atau yang diajak. Hanya itu sudah mulai susah. Atau mukhatabin, yang diajak. Diajak bicara. Contohnya apa? Anta. Anta, engkau. Au ghaibin, atau nih, karena tulisin A, ini pada yang kan pada A. Atau ghaib. Yang dibicarakan. Contohnya apa? Kita lihat di sini apa? Nah, atau yang diajak bicara. Yang bicara itu pertama kita tulis apa? Ini menjadi A saja. A yang diajak bicara. Ba, anta, engkau, atau yang gaib. Ini yang ini apa namanya? Mutakallimun, kata ganti. Kata ganti pertama. Ya enggak? Nah, ini yang diajak bicara apa? Kata ganti ke dua. Apa namanya? Mukhatab. Mukhatabun. Kedua. Ghaib. Ketiga. Namanya apa? Ghaib. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian antum lihat lagi wal fi'lul mutaqaddimu fiha madin aw mudari'un li'anna al-amra la yakuna fa'iluhu illa mutmiran. fi'il apa? Fi'il yang telah berlalu, berlalu telah dijelaskan ada madhi merepet gitu ya. Atau korek li'anna al-amra la yakuna fa'iluhu illa mudmiran. Kenapa disebut? Ini ada yang kurang enggak? Nah, makanya wal fi'l mutaqaddam fiha madin mudhari li'anna al-amra la yakunu fa'iluhu illa mudmiran. Inna kan li'anna ya. Anna al-amra kok ininya belum ya? Aywa. Ya makanya itu kok rotu aneh. Anta huwa. Aywa. Wasaqa amsalat adh-dhahiri. Ha? Wal mudmiru. Oh ya, contohnya huwa. Huwa. Ya. Wasaqa dan penulis mengarahkan ya contoh secara nyatanya fal fa'ilu fiha jami'an ismun dhahirun, maka fa'il secara keseluruhan termasuk adalah isim zahir yang nampak, zahir yang nampak seperti apa? Zaid, Zaidan, Zaidan, akhir apa yang penulis. Paham ya? Ini dari sisi terjemahan. Kemudian antum lihat wal fi'l mutaqaddimu fiha madin aw al mudhari' atau aw mudhari'un ya. Li'anna al amra la yakuna fa'iluhu illa mutmiran. Karena fi'il amr tidak fa'ilnya tidak menjadi tidak ada wali dalam fa'il kata. Paham gak? Jadi, antum lihat ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu ada misalnya apa? Qoma zaidun. Zaidunnya itu zahir. Ya. Tapi kalau ijlis. Ijlis. Itu asalnya adalah anta ijlis. Engkau duduklah, tapi antanya tidak ditulis di situ. Ya, maksudnya gini. Maksudnya, kenapa fiilnya, fiil amr itu, fa'ilnya tidak ada kecuali dalam bentuk fa'il. Artinya harus dalam bentuk mudmir. Contohnya, ini apa? Ijlis. List, artinya duduklah. duduklah. Ya, asalnya adalah duduklah. Misalnya kum, nam, ya. Asalnya di situ ada dua kata. Itu apa? Anta ijlis. Anta ijlis. Atau ijlis anta, sama. Anta ijlis. Engkau duduklah. Tapi kata ganti anta, kamu, itu tidak dituliskan, ya, karena sudah apa, sudah bisa difahami secara langsung. Tangga misalnya apa? Ijlis. Nam. Kum. Bangunlah. Artinya kum di sini adalah anta kum. Kum anta. Asalnya dua. Makanya sebutkan apa? Tentang arti dari apa? Al-kalimah mufidah apa? Lafdun. Murakkabun. Mufidun bilwad bilwad'i. Makanya disebut murakkab. Harus ada dua. Walaupun ini sebutannya satu, tapi karena ada takdirnya. Takdirnya harus ada anta, tapi antanya tidak ditulis. Namanya nanti akan disebutkan apa? Dhamirun mustatirun. Dalam jenis fi'il-fi'il amr namanya wujuban. Wajib harus disembunyikan. Harus wajib apa? Disembunyikan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada, ya orang nggak mau lihat wakit ada nggak? Wakit ada nggak? Orang nggak ada ya, pengen lihat wakit, maka wajib disembunyikan. Kit, tak umpet kit. Jangan tuh tapi. Paham ya? Ini. Nah, kemudian summa dzakara annal fa'ilan mudmar. Ya, al-fa'il al-mutmara isna asyara naw'an wa kulluha dhamairu mabniyatun fi mahali raf'in fa'ilin wa saqa amsalataha wa hiya dhamairu tadullu 'ala al-mutakallimi aw al-mukhatabi. Kemudian penulis menyebutkan bahwa fa'il, ya, mutmar yang mengandung kata ganti atau mutmir di sini, mutmir, ya, fa'il yang mengandung kata ganti itu jumlahnya 12 macam, semuanya adalah kata ganti. Kata ganti yang mabni fi mahali rafin, pada posisi rafa sebagai fa'il. Dan penulis, bukan dan, penulis mengarahkan, ya, contohnya yaitu kata ganti yang menunjukkan kepada yang berbicara atau yang diajak bicara. Ya, tuh lihat. Ya. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyain? Kalau enggak paham, ngomong ya. Anda tulis dulu. Tambah sebentar. Ya. Assalamualaikum. Kita mulai lagi. Ini ayat tafsir, Mas. Harus lihat tafsir, Mas. Kita sekarang bukan berbicara tafsir, tapi dohirnya di situ penyebutan mustaqil, domir mustaqil, yadul ala tawqid. Idhab anta. Ya. Contohnya misalnya, idhab anta. Engkau pergilah. Idhab. Karena harusnya sudah paham. Idhab artinya anta. Pergilah. Tapi disebutkan, idhab anta. Warabbuka. Maksudnya di sini artinya, arti dari idhab anta itu sebagai bentuk, nanti ada bentuk ta'kid. Ya, bentuk ta'kid, penegasan bahwasan yang disuruh pergi betul-betul antum, anta. Nah, seterusnya dulu. Walam di sini kita breakdown. Walam yadkur annal fa'ila yaji'u aidan dhamiran mustatiran ma'a wuqu'ihi kadhalika. Fakana al-aula fil qismati an yakuna al-fa'ilu ka ala kismaini. Ya. Dan ya, penulis tidak menyebutkan bahwa kan aneh suatu seret mas, bahwa fa'il ya terkadang yaji'u aidan, terkadang domiron bisa berupa domir kata ganti yang tersembunyi mustatir ma'a wuku'ihi kadarika, bersama wuku'ihi, bukan wakil pak, ma'a wuku'ihi kadarika, bersama ya ya bersama tersembunyi ma'a wuku'i, bersama nampaknya, nampaknya juga disebutkan kata gantinya juga, maka lebih utama fil kismati, dalam pembagian untuk sebutkan bahwa fa'il itu ada dua macam. Lihat ahaduhuma as-sarihu wa huwa ad-dhahiru sawa'un kana dhamiran aw ghayrahu wa hadduhu ma dalla ala musammahu bila qaidin aw ma qaidin takallumin aw khitabin. Pertama, lihat yang pertama, yang pertama ahaduhuma, yang pertama as-sarih sarih jelas dan dia zahir nampak baik, itu berupa dhamir kata kata ganti atau selainnya, dan batasannya adalah apa yang menunjukkan pada apa yang disebut tanpa ada faktor pengikat atau au ma'aqoi ditakallumin atau bersama sebut atau bersama atau koi ditakallumin, faktor pengikat yang berbicara atau per. Masuk gak ini? Belum. Jadi ahaduma, jadi fa'il itu ada dua macam. Yang pertama sorih, fa'il yang jelas. Apa? Fa'il sorih, fa'il yang jelas. Wa huwa dhahir, dan dia itu apa? Dhahir, nampak jelas. Sawa'un kana dhamiran aw ghairahu. baik itu dia sebagai apa, kata ganti, dhamir, atau selainnya. Wa hadduhu, dan batasannya adalah ma dalla ala musammahu, batasannya, batasan definisinya. Batasannya ma dalla ala musammahu bila qaidin, adalah apa yang menunjukkan pada apa yang disebutkan tanpa ada faktor pengikat. Maksudnya apa di situ? Ma dalla ala musammahu, apa yang menunjukkan atas apa yang disebut, atas apa yang disebut, apa yang menunjukkan atas apa yang disebut tanpa ada faktor pengingkat, atau bersama faktor pengingkat pembicaraan atau percakapan. Contohnya di sini sore tadi, bohir ya, koma Zaidun. Zaidun itu dohir, dohir, bisa kelihatan. Dan itu qaid takallum khitab, bisa disebutkan juga. Misalnya apa? Dahaba Zaidun, dahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Sehingga di sini ada qaidnya, fa'ilnya, itu ketika dibicarakan dia sudah pergi. Ya, pengikat pembicaranya itu sudah berlalu. Kemudian, sekarang yang kedua, wasani al-muqaddaru. Apa itu muqaddaru? Pernah ana sebutkan takdiron, persepsi yang seharusnya. Muqaddar artinya ditakdirkan. Jadi yang kedua di sini apa? Ya, persepsi yang seharusnya. Yang kedua, al-muqaddar. Muqaddar. Dia adalah apa? Bukan? Apa yang madalla ala musammahu biqaidil ghaibati? Apa yang menunjukkan, menunjukkan atas apa yang disebut dengan apa, qaidil ghaibati, faktor yang apa, ghaib, tidak nampak. Dhamir misalnya al-muqaddar wal-mustatir. Al-muqaddar mustatir, mustatir yang tersembunyi. Qaddar itu artinya yang ditakdirkan. Lihat, wal muqaddaru wal mustatir. Mislu qawluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah satu Rob yang kemudian ini di surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian fal fa'ilu dhamirun muqaddarun. Maka fa'il, fa'ilnya adalah dhamir yang ditakdirkan. Persepsi persepsi yang seharusnya itu apa? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun muqaddarun mustatirun yang ditakdirkan yang disembunyikan tersembunyi dan takdirnya adalah anta ay kul anta Allahu ahad. Engkau maksudnya katakanlah, katakanlah engkau Allah Ahad. Ada yang mau tanyakan? Hari ini ayo. Hah? Uish. Ada sih. Downloadannya ada. Nanti biar di convert dulu. Convert biar lebih kecil nanti downloadnya, karena nanti bisa lihat sebutkan di sini. Ini contoh saja. Contoh tadi saja yang tadi. Yang video pertama tadi. Nah, lihat di sini. Nanti lihat di video. Antum lihat di sini. Ini yang sekarang. Nih. 2,4 giga. Ya, itu setelah di-convert. Ya, makanya terkadang nanti ya itu, karena kemarin-kemarin ada sempat ini atau juga pemutarnya. Ayo. Mungkin karena belum selesai, belum sempurna. Bukan, belum sempurna di servernya. Itu masih dummy. Dummy itu dia tidak ada memori yang di situ. Tapi dia memorinya cuma tertulis sepintas. Namanya memori dummy. Jadi memori dummy itu hanya bisa didengar saja, tidak bisa di-download. Yang bisa di-download itu ketika dia servernya itu mencatat dan merekam itu. Yes, nanti coba kita cari. Mungkin bisa jadi nanti disediakan flash disk atau bagaimana caranya, itu bisa download. Dikecilkan ininya, itu bisa download. Ya, ya, sorry. Ya. Ya, ini contoh. Engkau maksudnya adalah, katakanlah, ya, engkau Allah Ahad. Ya. Jadi takdirnya seperti itu. Takdirnya persepsi yang seharusnya, persepsi yang seharusnya adalah seperti itu. Nah, antum lihat di sini, ana tambahkan tambahan Ini saya tambahkan Nah, antum lihat nanti bisa antum download sendiri, insyaallah ana kirim ke antum. Ya, misalnya di sini. Jadi tambahan tiap-tiap yang disebutkan dalam dhamir yang di'rab sebagai dalam kedudukannya rafa sebagai fa'il karena dia mabni dan mabninya harokat menurut apa yang didengar, atau domah jika dia didomahkan, atas fathah jika harokat fathah atau kasroh jika berharokat kasroh, serta atas sukun jika berharokat sukun. Maksudnya apa? Dorobtu. Ini contohnya apa? Dorobtu. Ya, ini contohnya apa? Dorobtu. Maka i'rabnya fi'il madhi mabni mabniun ala sukuni wa ta'u tu, maksudnya tak di sini adalah dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahal fa'il, ya, atas dhammah dalam kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Kemudian juga fa'il dhamir baris yang jelas nampak, ya, pengarang telah memberikan contoh untuk fa'il ketika dalam keadaan dhamir baris yang bersambung, misalnya tak ana dorobtu, ya, keberadaan menunjukkan atas orang yang berbicara mutakallim tunggal, lelaki atau perempuan, contohnya dorobtu. Kemudian fa'il dhamir mustatir jika fa'il bukan isim zahir yang nampak dan juga bukan dhamir baris tanpa wujud dhamirnya, maka dia adalah dhamir mustatir tersembunyi yang tidak nampak wujudnya pada kalimat, hanya saja dhamir mustatir itu ditakdirkan. Ya, artinya persepsi yang seharusnya. Tidak dikira-kira, tapi persepsi yang seharusnya. Tergantung dari makna contohnya. Dhahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Kemudian Hindun, dhahabat, Hindun telah pergi. Yaitu Hindun dhahabat wa huwa huwa Zaidun dhahaba. Dia, Zaid itu sudah pergi. Dia, maksudnya di sini ada hiya di sini. Ya. Sahabat. Dan ya. Fa'il dhamir mustatir sendiri takdirnya adalah kembali pada Zaid pada fi'il yang pertama. Pada fi'il yang pertama. Kenapa? Kenapa? Karena dhahaba yang melakukan dhahaba siapa? Zaid. Tersembunyi takdirnya adalah, ya, ini takdirnya ini dahaba. Ini kan huwa Zaid dahaba. Iya. Huwa itu kembali kepada Zaid. Paham ya? Kemudian juga pada fi'il yang pertama dan dhamir mustatir tersembunyi takdirnya, ini misalnya dhahabat, huwa, hiya, ya, hiya, hiya. Dia kembali kepada Hindun pada fi'il yang kedua. Seperti itu. Dan tidak keluar takdir dhamir mustatir dari dua ini pada setiap fi'il madhi. Ya. Artinya apa? Dahabat itu tidak ditulis, Hindun, dia itu tidak ditulis. Ya. Takdir yang persepsi yang seharusnya tidak ditulis, dhamirnya itu tidak ditulis secara komplit. Paham enggak? Dan tidak keluar takdirnya domir mustatir dari dua fi'il ini pada setiap madhi. Maksudnya, maksudnya domir dia dan huwa tidak disebutkan, tidak nampak pada takdir domir mustatir. Ya, paham ya? Ini contoh. Ya. Ya, adzan. Ini halaman berapa ini? 46. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.